Sesangane racun asmara. Buat yang punya racun asmara, Mr. Ajo, masih bersama DJHS, masih di bawah pimpinan Haji Samsa. Ajat. Bye.